Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. وَقَالَ تَعَالَى, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ, فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan sore berbahagia ini Allah Azza wa Jalla masih mempertemukan kita di masjid ini. Tentunya yang pertama dalam rangka mengharap ridha Allah, dan yang berikutnya memperdalam pengetahuan kita tentang ilmu agama, terkhusus dari kitab yang kita pelajari dari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Sekarang kita baca hadis yang ke-14. Al-hadithul rabi'asyar. Ahabbul a'mali ilallahi azza wa jal. Hadis yang ke-14 membahas amalan yang paling dicintai di sisi Allah azza wa jal. Disebutkan satu hadis di sini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala al-mu'allif wa huwa Syekh Rabi' hafizahullah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ila Allah azza wa jalla. Qala, as-salatu 'ala waqtiha. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم وأحمد. Disebutkan di sini dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul a'mali ahabu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai di sisi Allah. Dalam lafaz Bukhari dengan mufrad, ayul a'mali ahabu ilallahi azza wa jal. Dijawab oleh Rasul, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktunya atau tepat pada waktunya. Qultu thumma ayyun, kemudian aku katakan, kemudian apa wahai Rasul? Ayun dibaca dengan tanwin. Menurut sebagian ahlul lughah, karena itu isim mu'rab ghairu mudhaf, bukan mudhaf. Kalau mudhaf, nah harus ayu titik-titik-titik. Mudhaf ilainya tidak disebutkan. Maka di sini thumma ayun bitanwin. Qala birrul walidain. Pertanyaan yang kedua dijawab oleh Rasul dengan berbakti kepada kedua orang tua. Qultu thumma ayun. Qala al jihadu fi sabilillah. Pertanyaan yang ketiga dijawab al jihad fi sabilillah. Rawahu al Bukhari wa Muslimun wa Ahmad dan yang lainnya. Sahabiul hadis taqaddamat tarjamatuhu fi syarh al hadis raqam 5. Telah lewat biografi tentang sahabat dalam hadis ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Namun nanti akan disinggung lagi pada al-makna al-ijmali. Kita baca al-mufradat. Kosakata yang ada dalam hadis ringkas ini, ahabu ilallah, yang paling dicintai Allah, maksudnya adalah aktaruha mahabbatan ilallahi wa afdaluha. Aktaruha mahabbatan ini berarti amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Wa afdaluha, dan yang paling afdal, yang paling utama, memiliki keutamaan lebih dibanding dengan yang lainnya. Kemudian dijawab oleh Rasul dengan beberapa jawaban, karena pertanyaan dilayangkan 3 kali. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya. Yang kedua ditanya lagi, thumma ayun, kemudian apa? Rasulullah menjawab dengan birrul walidain. Birrul walidain dijelaskan di sini, ta'atuhuma wal qiyamu bi huquqihima wal ihsanu ilaihima. Namanya berbakti kepada kedua orang tua adalah taat kepada kedua orang tua. Wal qiyam bi huquqihima, menjalankan atau menunaikan hak-hak orang tua. Wal ihsanu ilaihima, berbuat baik kepada kedua orang tua, baik tutur kata maupun perbuatannya. Kemudian jawaban yang ketiga, al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Maksudnya adalah badlun nafsi wal mali fi da'watil kuffari ilallahi wa qitaluhum li'i'la'i kalimatillah. Mengerahkan jiwa dan hartanya untuk mengajak orang-orang kafir masuk Islam kepada jalan Allah Azza wa Jal. Wa qitaluhum li'i'la'i kalimatillah, kemudian memerangi mereka tatkala mereka enggan untuk menerima ajakan tersebut, dalam rangka meninggikan kalimat Allah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Ketika mereka melakukan perlawanan atau menganiaya utusan-utusan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-makna al-ijmali, makna secara garis besar dari hadis ini, kana sahabiyul jalilu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an min qurra'is sahabati wa fuqaha'ihim wa ulama'ihim. Sahabat yang mulia, sahabat Abdullah bin Mas'ud, Allah telah meridainya, termasuk sahabat yang pandai membaca Al-Qur'an, qurra', yang juga paham tentang tafsir Al-Qur'an. Wa fuqaha'ihim, beliau termasuk ahli fikih, ulama dari kalangan sahabat, ahli fikih dan ulama dari kalangan sahabat. Wa kanat as'ilatuhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tambani an fiqhi wa idrakihi. Pertanyaan-pertanyaan beliau yang ditujukan kepada Rasul ini dibangun di atas pemahaman beliau, di atas pemahaman beliau dan pengetahuan beliau, maklumat yang beliau ketahui, sampai tingkatan ingin tahu tentang amalan yang paling dicintai Allah. Jadi penasaran, maka ditanyakan hal itu kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan beliau termasuk sahabat yang banyak bertanya tentang kebaikan, demikian pula tentang dosa yang paling besar. Disebutkan di sini atau dijelaskan, fakama sa'alahuna an ahabbil a'mali ilallah fa innana najidu fi as'ilatis su'al an a'zamid dhunubi wa ashaddiha fa yujibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Sebagaimana di sini beliau bertanya tentang amalan yang paling dicintai di sisi Allah, maka kita bisa dapatkan di antara pertanyaan beliau adalah an a'zamid dhunub, tentang dosa yang paling besar. Ini di antara pertanyaan yang pernah beliau layangkan kepada Rasul. Wa asyadduha atau wa asyaddiha, dosa yang paling berat nilainya. Fayujibuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun menjawab pertanyaan beliau tersebut. Anta ja'ala lillahi niddan, dijawab oleh Rasul pertanyaan tentang dosa yang paling besar, engkau menjadikan tandingan untuk Allah. Wa huwa khalaqaka, dalam keadaan dialah yang menciptakanmu. Fa yaqul thumma ayun, kemudian ditanyakan lagi apa yang berikutnya. Fa yaqul lahur rasul sallallahu alaihi wasallam an taqtula waladaka khasyata an yat'am ma'ak. Rasul menjawab, kamu bunuh anakmu karena takut makan bersamamu, alias takut miskin. Khawatir ini kalau saya punya anak lagi bagaimana rezekinya. Akhirnya dibunuh, bisa dalam keadaan belum lahir atau setelah lahir. Wal'iyadu billah. Fayaqul, pertanyaan yang berikutnya yang dilayangkan dalam konteks hadis dari thumma ayun, apalagi wahai Rasul. Fayaqul lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antuzani halilata jarik, kamu menzinai istri tetanggamu. Ini termasuk dosa yang paling besar yang ditanyakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibnu Mas'ud di samping bertanya dalam hadis ini, juga dalam hadis yang lain bertanya tentang perkara-perkara tersebut. Halaman 48. Fahuwa kama yahris an ya'rifa ahabbal a'mali ilallah yahrisu kadhalika ala an ya'lama abghadhal a'mali ilallah. Sebagaimana beliau yahris, semangat untuk mengetahui ahabbal a'mal, amalan yang paling dicintai di sisi Allah, beliau juga semangat untuk mengetahui abghadhal a'mal, amalan-amalan yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Dua sisi ini sama-sama penasaran beliau, sehingga ditanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Fabi hadithina hadha bayanun li umuri thalathatin hiya ahabbul a'mali ilallah. Dan dalam hadis yang sedang kita baca ini ada bayan, penjelasan, li umur thalatha, untuk tiga perkara yang paling dicintai di sisi Allah. Dirinci satu persatu di sini insyaallah taala. Awwaluha as-salatu ala waqtiha. Perkara pertama yang paling dicintai adalah salat di awal waktunya. Fas-salatu fi haddi dzatiha hiya ruknu tsani min arkanil Islam. Salat kalau dilihat dari zatnya itu adalah rukun kedua dari rukun-rukun Islam yang 5. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang manusia, "Mal Islam? Apa itu Islam?" Dalam beberapa riwayat, "Akhbirni anil Islam." Kabarkan kepadaku tentang Islam. Beliau menjawab, "Al-Islam an ta'budallah atashhad an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dalam beberapa lafaz disebutkan Islam itu an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ila dhalika sabila. Islam itu kamu bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Kemudian menegakkan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Nah, termasuk di antara rukun Islam. Dalam hadis yang lain pun disebutkan, buniyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Di antaranya menegakkan sholat. Itu yang kedua. Wa awalul ibadat tashri'an wa lam yuballigha Rasulullah kasairil ibadat biwasitati Jibril. Disebutkan berikutnya tentang kedudukan Islam. Islam adalah ibadah yang pertama kali disyariatkan dalam agama kita ini. Lebih istimewa lagi, lam yuballigha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasairil ibadat biwasitati Jibril. Bahkan ibadah yang satu ini tidak langsung disampaikan kepada Rasulullah seperti ibadah yang lainnya lewat perantara malaikat Jibril, namun langsung dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bal asrallaha bi 'abdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah langsung turunkan perintah salat ini kepada nabinya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Allah perjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di kota mana ini? Mekah. Sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina. Thumma 'urija bihi ila sama. Kemudian diangkat ke langit. Wa hunaka fawqas samawatil 'ula najahu rabbuhu wa akramahu wa kallamahu bi fariidatiha. Setelah diangkat di langit, di atas langit-langit yang tinggi itu, Allah mengajak bicara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan beliau dan kemudian diberikan perintah untuk melakukan kewajiban-kewajiban mubasyaratan, langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Fa hadza dalilu 'azamatiha. Dalilu biduni tanwin. Ini menunjukkan keagungan salat yang langsung diperintah oleh Rabbuna Jalla wa'ala tanpa perantara malaikat Jibril. Wa idza shallal 'abdu fa inna ma yunaji rabbahu wa afdhal waqtin yataqarrab bihal 'ibadu ila Allah huwa awailu awqatiha. Maka di sini dijelaskan seorang hamba tatkala melakukan salat, ya salat 5 waktu yang wajib atau yang lainnya, innama yunaji rabbahu, sebetulnya ia sedang bermunajat kepada Allah, berbicara secara rahasia dengan Allah. Wa afdhal waqtin yataqarrab bihal ibadu ila Allah huwa awailu awqatiha. Waktu paling afdal untuk melakukan salat di mana di situ yataqarrab bihal ibad ila Allah, bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, adalah di awal waktunya. Di awal waktu, waktu salat tentunya. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'addiha fi awail awqatiha wa raghaba fi dhalika bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadzal hadits. Ini demikian dipraktikkan oleh Rasul, dan Rasul raghaba fi dhalik, memotivasi kita untuk melakukan perkara itu, salat di awal waktunya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Kemudian yang kedua, wataniha birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Wa haqqul walidain azimun. Perlu diketahui bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini berarti memenuhi hak mereka. Tadi sudah disinggung di atas. Hak kedua orang tua sangat besar, sangat besar nilainya. Qarranallahu bitauhidihi, qarranallahu bitauhidihi, hakada. Fi ghairi ma ayatin. Allah iringkan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua ini dengan perintah tauhid. Di antaranya disebutkan di sini satu ayat. Qala ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan. Perintah bertauhid yang pertama, wa'budullah, ibadahlah kalian hanya kepada Allah. Ini perintah untuk bertauhid. Wa la tusyriku bihi syai'an, jangan mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini masih kaitannya dengan tauhid, jangan syirik. Wa bil walidaini ihsana, dan yang berikutnya, berbuat baiklah engkau kepada kedua orang tua. Nah, perintah ini sering diiringkan dengan perintah bertauhid. Yang berikutnya dalam surat Al-An'am ayat 151. Wa qala ta'ala qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Katakan, mari aku bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian, yaitu jangan kalian mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Kemudian berbuat baiklah kalian kepada kedua orang tua. Ayat yang berikutnya dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qala ta'ala wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kepada kita untuk beribadah, tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, dan Allah perintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Saya rasa cukup tiga ayat ini menjadi bukti bahwasanya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua sering diiringkan dengan kalimat atau dengan perintah bertauhid. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat lain selain daripada itu masih banyak. Halaman 49. Wa fis sunnatil mutahharati ahaditsu katsiratun tadullu ala azamati haqqil walidain minna hadzal hadits. Dan di dalam sunnah yang suci ini, yaitu hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasul, sangat banyak. Tadullu ala azamati haqqil walidain, menunjukkan betapa besar hak kedua orang tua. Di antaranya hadzal hadis, di antaranya hadis ini yang sedang kita baca. Wa minha, dan di antaranya hadis ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kukabarkan kepada kalian dosa yang paling besar? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat ketika ditanya seperti ini semangat ingin menjawab. Iya, kami ingin dikabari seperti itu wahai Rasulullah. Maka dijelaskan oleh Rasul, qala asyirku billah wa uququl walidain. Dosa paling besar itu yang pertama syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian yang kedua durhaka kepada kedua orang tua. durhaka kepada kedua orang tua. Al hadis dan seterusnya itu ada titik-titik-titik berarti bersambung. Ini cuma nukilan yang menjadi syahid atau sorotan kita lafaz uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua menjadi dosa paling besar. Berarti kebalikannya apa? Hak orang tua besar nilainya di sisi Allah. Tadi sudah disinggung di depan. Wa minha la'anallah man la'ana walidayh. Dalam hadis yang lain juga disebutkan di antaranya Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya secara langsung ataupun secara tidak langsung. Kalau secara langsung dengan lisannya, ia melaknat orang tuanya. Allah laknat orang seperti ini, anak durhaka seperti ini. Atau secara tidak langsung, seorang melaknat orang tua temannya, nah, temannya membalas. Maka ini namanya secara tidak langsung. Dua-dua gambaran ini sama-sama dilarang. Berikutnya wa minha, di antara hadis yang menunjukkan besarnya hak orang tua adalah man ahaqqun nas bibirri. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Lafaz seperti ini belum saya dapatkan, namun yang ada dalam Sahih Bukhari, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku? Qala ummak, Rasul menjawab ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala ummak, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala ummak, ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa? Qala abuk, kemudian ayahmu. Demikian dijawab berturut-turut tiga kali oleh Rasul, ibumu, ibumu, ibumu. Nah, ditekankan oleh Rasul untuk lebih mengedepankan ibunya. Namun di sisi lain tetap ayah sebagai kepala keluarga. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Secara pengertian yang tadi kita singgung, hadis ini menggambarkan betapa besarnya kedudukan orang tua. Dari lafaz man ahaqqun nas bi husni sahabati. Siapakah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikanku dalam pergaulan? Fa yajibu 'alal muslim al-qiyamu bihadzal haqqil 'adzim. Maka sebagai kesimpulan, wajib bagi seorang muslim untuk menunaikan hak yang besar ini. Hatta law kana kafirain, walaupun kedua orang tuanya na'udzubillah kafir, walaupun kedua orang tuanya kafir, fa inna haqqahuma la yasqut 'anil walad. Orang tua yang kafir haknya tidak jatuh, tetap harus ditunaikan oleh sang anak. Anaknya muslim, anaknya mukmin, beriman, orang tuanya kafir wal'iyadzubillah, tetap ia harus berbakti kepada kedua orang tua kafirnya itu. Namun dengan batasan, disebutkan satu ayat ini sebagai batasannya, surat Luqman ayat yang ke-15, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilai. Andaikan kedua orang tuamu bersungguh-sungguh serius untuk mengajakmu berbuat kesyirikan, untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu di mana tidak ada ilmu yang ada pada dirimu tentang itu, maka jangan engkau taati keduanya. Ini sikap yang pertama. Orang tua memerintahkan kita, orang tua siapapun itu, kalau gambaran konteks ayat ini orang tua musyrik, memerintahkan kita untuk berbuat kesyirikan. jangan ditaati. Yang kedua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tetap pergauli keduanya dengan cara yang baik, karena keduanya masih punya hak sebagai orang tua. Wa thalithuha. Poin yang ketiga, amalan yang paling dicintai di sisi Allah yang disebutkan dalam hadis, al-jihadu fi sabilillah. Jihad, berperang di jalan Allah. Fa innahu dzurwatu sanamil Islam. Kedudukan jihad di dalam agama kita ibarat puncak amalan tertinggi di dalam Islam. Wa bihi takun kalimatullahi hiyal ulya. Dengan itulah kalimat Allah menjadi tinggi. Wa bihi yudhirullahul Islama ala sa'iril adyan. Dengan jihad Allah tampakkan agama Islam. Allah tonjolkan agama Islam di atas agama-agama yang lain. Allah menangkan agama Islam di atas agama-agama kafir. Kama hasala dzalika bi jihadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang terjadi di masa Rasul dengan jihad Rasulullah, Allah tampakkan agama Islam di atas agama yang lain. Wa jihad sahabatihil kiram, dan dengan jihad yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Rasul yang mulia. Mim ba'dihi, sepeninggal beliau, Allah tampakkan agama Islam, Allah menangkan agama Islam di atas agama-agama yang lainnya. Fa innahum ba'u anfusahum wa amwalahum fi sabilillah. Mereka jual jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka di jalan Allah. Rela dikorbankan untuk agama Allah. Wa jahadu fillahi haqqa jihadih. Mereka pun berjihad dengan sungguh-sungguh untuk Allah. Fa'ala Allahu bihimul Islama wa adharahu 'alal adyani kulliha. Kemudian Allah tinggikan Islam karena sebab perjuangan mereka. Wa adharu 'alal adyan. Allah tampakkan agama Islam. Allah tonjolkan agama Islam dibandingkan agama-agama yang lainnya semuanya. 'Ala aidihim wa a'lahum wa 'azzahum bihi wa ja'alahum sadatad dunya wa asatidataha wa ulama'aha wa qadataha. Allah tonjolkan Islam di atas agama-agama lain di atas tangan-tangan mereka, para sahabat. Allah tinggikan posisi mereka, Allah muliakan para sahabat tersebut, Allah jadikan para sahabat sebagai pimpinan-pimpinan dunia, jadi ustad-ustad mereka kaum muslimin di berbagai penjuru dunia, menjadi ulama-ulama mereka. Siapa ini? Menceritakan para sahabat. Para sahabat menjadi ulama-ulama mereka yang tersebar di berbagai penjuru dunia ini. Wa qadatiha, tokoh-tokoh mereka. Fa innahum shadaqullah fil bai'ah. Mereka jujur kepada Allah dalam bai'at mereka. Allati tammat bainahum wa bainahu, yang disempurnakan balasannya antara mereka dengan Allah Azza wa Jal. Allah berikan balasan yang sempurna kepada mereka, para sahabat. Wahiyya qawluhu ta'ala, hal itu disebutkan dalam firman Allah, disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-111, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah fayuqtalun fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrah wal injil wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bihi wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Dalam ayat ini digambarkan Allah membeli jiwa-jiwa kaum mukminin. Allah membeli harta-harta kaum mukminin. dengan jannah, dijanjikan dengan jannah. Mereka pun berperang di jalan Allah dengan apa yang mereka miliki, jiwa dan harta. Berperang sampai mereka terbunuh. Janji Allah pasti benar. Itulah yang disebutkan pula di samping dalam Al-Quran, disebutkan dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil juga disebutkan perkara-perkara ini. Waman aufa bi ahdihi minallah. Siapakah yang bisa menepati janji selain Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bihi. Maka bergembiralah dengan perdagangan kalian yang Allah beli dari kalian. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang besar di sisi Allah Azza wa Jal. Ini gambaran tentang jihad fisabilillah. Tidak ada balasan bagi orang yang meninggal di jalan Allah ketika berjihad li i'la'i kalimatillah, kecuali al-jannah. Wal ayat wal ahadith fi makanatil jihad wa fadlihi kathiratun. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan kedudukan jihad serta keutamaannya banyak. Di antaranya tadi, kemudian hadis yang lain, faljarji ilayya. Silakan rujuk atau melihat kembali hadis-hadis dan ayat-ayat tersebut. Niscaya akan dijumpai semangat dalam diri kita ini untuk berjihad fisabilillah. Namun ketika muncul semangat yang tinggi, jangan lupa, jangan sampai terbawa orang-orang yang tak bertanggung jawab mengajak jihad, ternyata jihadnya di Indonesia. Nah, salah, keliru. Yang dibom kaum muslimin. Orang sedang sholat Jumat dibom. Ini kekeliruan yang fatal. Akibatnya bukan bahagia, tapi kesengsaraan demi kesengsaraan. Karena kesesatan adalah finnar, di dalam api neraka. Itu yang dilakukan oleh kaum teroris Khawarij. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah min syarrihim. Hati-hati ketika semangat kita tinggi, landasi dengan ilmu syar'i. Bagaimana dengan fikih jihad yang benar? Jangan sampai lupa bahwasanya jihad ini satu amalan yang besar. Pasti diajarkan tata caranya dalam agama kita. Berikutnya, wal yudrikul muslimin atau wal yudrik al muslimun annahu la izzata lahum wala sa'adata fid dunya wal akhirah illa fit tamassuki bid-din wal jihad fi sabilillah. Hendaklah kaum muslimin mengetahui satu prinsip penting, bahwasanya la izzata lahum wala sa'adata fid dunya wal akhirah illa fit tamassuki bid-din wal jihad fi sabilillah. Ini satu prinsip yang agung. Ketahuilah bahwasanya tidak ada kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan berpegang teguh dengan agama. Dengan berpegang teguh dengan agama, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah. Perang, iya perang. Menaruh atau mempertaruhkan nyawa kita dan harta kita dengan niatan untuk meninggikan kalimat Allah. Niat dan caranya harus benar. Kemudian wamanalahum manalahum min dzul wahwan wa tasalluti umamil kufri minal musta'mirina 'alaihim ila bitafritin fi dinihim wa tarkihim al-jihada fi sabilillah. Al-jihada ini sebagai maf'ul bih, mansub. Baik. Kemudian kalau kita lihat ada zul, kerendahan, ada hawan, sama kerendahan demi kerendahan yang menimpa kaum muslimin. Manalahum manalahum, apa yang menimpa kita kaum muslimin ini berupa kerendahan, kehinaan, kemudian kekuasaan orang-orang kafir minal musta'mirin, istilah untuk orang-orang penjajah yang menjajah kaum muslimin dengan fisik ataupun dengan non fisik, ekonomi ataupun yang lainnya, penjajahan model-model seperti itu. Ini disebabkan kecuali karena tafrid fi dinim, kaum muslimin sendiri yang meremehkan pelaksanaan agama mereka, meremehkan pelaksanaan agama mereka. Wa tarkihim al-jihad fi sabilillah, kemudian meninggalkan jihad fi sabilillah, tidak mau berjihad fi sabilillah. Akhirnya mereka, orang-orang kafir pun semakin bercokol dan menguasai kaum muslimin. Fayajibu an ista'nifu hayatan jadidatan bil'audati ilallahi, maka wajib bagi kita untuk memulai hidup baru dengan kembali kepada Allah, kembali kepada agama Allah. Wal jihad fi sabilih, dan berjihad, berperang di jalan Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dinasihatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, idza tabaya'tum bil 'ainah, jika kalian berjual beli dengan sistem 'ainah, sistem jual beli yang merupakan hilah fi riba, tipu daya dalam riba. Wa raditum bizar, kemudian kalian lebih rela dengan pertanian. Wa tabatum aznabal baqar, kalian lebih memilih ekor-ekor sapi, satu ungkapan untuk peternakan sapi, mungkin bisa pula dikiaskan dengan yang lain, sapi, kambing, unta atau yang lainnya, ayam juga masuk. Nah, atau yang lainnya. Wa taraktumul jihad fi sabilillah, kemudian meninggalkan jihad di jalan Allah sallallahu alaikum dzullan. Ini akibatnya. Allah akan timpakan kerendahan pada diri kalian wahai umat Islam. La yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kerendahan ini sampai apa? Sampai kalian mau kembali kepada agama Allah. Sampai kalian mau kembali sibuk dengan agama Allah Azza wa Jal. Nah, ini usaha orang-orang kafir. Mereka tahu tidak bisa langsung fisik negara yang aman, tentram, damai seperti ini mau langsung diserang. Pasti akan terjadi kejadian berulang seperti tahun 45 atau tahun-tahun perjuangan dulu. Nah, tidak mungkin. Maka dipisahkan kaum muslimin dengan agamanya wal'iyadzubillah, disibukkan dengan berbagai macam hal. Ma yustafadu minal hadis. Nah, sudah ada ini. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa bermanfaat bagi kita seluruhnya. Wallahu ta'ala alam bisab alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.